Mitra Bisnis Kompas menulis korupsi terjadi di semua lini, tidak hanya di yudikatif tetapi juga di legislatif dan eksekutif. Pemerintah sepertinya belum berhasil mengatasi masalah ini yang sepertinya mulai mengakar. Di sisi lain, bila ketiga lembaga tersebut juga sudah terjangkit korupsi, maka Indonesia dapat mengarah menjadi negara kleptokrasi, yakni negara yang diperintah oleh para pencuri. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan peneliti hukum Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Hifzil Alim. Mas Hifzil, apa komentar Anda? Ada beberapa kasus korupsi yang besar, yang kita nggak bicara korupsi yang kecil-kecil itu ya. Kita punya 510 kabupaten, semua kabupatennya itu punya pemerintah daerah, punya DPRD, semuanya hampir terkait dengan tindak pidana korupsi. Tidak ada kabupaten yang tidak ada tindak pidana korupsinya, hampir semua. Kita nggak bicara itu, kita bicara yang tingkat nasional saja. Beberapa kasus korupsi kan nggak selesai. Mana yang coba sebutkan ke saya kasus korupsi yang selesai sampai ke akarnya. Atau paling tidak sampai diketahui siapa orang kuat yang bermain di situ. Definisi orang kuat itu adalah begini. Seseorang atau kelompok orang yang bisa mengintervensi penegakan hukum dan juga bisa dengan kekuatan duitnya ataupun kekuatan pengaruh politiknya melalui partai politik itu bisa mempengaruhi pemberantasan korupsi, bisa mempengaruhi kerja-kerja penegakan hukum. Mana dari kasus-kasus korupsi yang kena orang kuatnya? Atau yang tertangkap orang kuatnya? Bank Senturi? Nggak ada. Mafia pajak? Gayus tambunan? Selesai digayus saja kan dan teman-temannya itu. Mengapa sepertinya sulit untuk membongkar kasus korupsi? Mereka-mereka itu, para pelaku tindak pidana korupsi itu, dalam beberapa kasus itu kan masuk ke birokrasi, masuk ke pemerintah. Dan mereka memimpin negara ini, dan mereka menjalankan negara ini. Nah, kleptokrasi adalah sebuah negara yang dipimpin oleh para pencuri. Pencuri tidak hanya berarti secara leksikal, tidak hanya berarti kamus, tetapi juga berarti secara moral dan sosial, dan juga politik. Semuanya berkait kelindan dengan itu. Apakah ini berarti bukan mengarah lagi, tetapi sudah menjadi negara kleptokrasi? Kalau saya melihatnya sudah terjadi. Kleptokrasi tidak hanya berarti kamu. Tidak diartikan dengan arti leksikal ya. Tapi diartikan dengan pencurian moral, pencurian ekonomi, pencurian politik. Bukan lagi negara yang dipimpin oleh para pencuri. Pencuri itu masih diam-diam, dia masih sembunyi-sembunyi. Ini udah yang dilakukan oleh perampok ini. Negara yang dipimpin oleh para perampok. Demikian Hifzil Alim, saya Dinda Natasha.